diriku. Namun ku selalu tersenyum karena cintaku suci padanya. Semua itu tiada arti bagiku. Ku anggap sebagai pemuji imanku. sangka kau berbuat begitu. Kau ingkari janji setiamu, sampai hati kau menipu diriku. Tak kusangka, tak kusangka, masih ku ingat kala kita berpisah. Kau ucapkan sumpah setiamu, air mata mengiring kepergianmu. Sungguh sedih saat itu. Sangka kau berbuat begitu. Kau ingkari janji setiamu, sampai hati kau menipu diriku. Tak kusangka, tak kusangka. Setiamu kini daku menderita sendiri. Tak kusangka, tak kusangka, tak kusangka, tak kusangka, tak kusangka, tak kusangka.

sekedar penghibur diriku ini sayang, bukan pula sekedar pelepas rindu. Oh sayang, sakit hati kita harus bangun makan di nasinya jagung, tidur di ubin, pikiran bingung. Apa daya badanku terkurung. Aku buta. dalam lautan biru, bukan sedalam cinta padamu. Tingginya Mahameru bukan setinggi cita-cita. Bercanda. hadir.